إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu tentang perilaku orang jahiliyah, yaitu mereka berdalil menggunakan kias-kias yang rusak serta mengingkari adanya kias yang sahih. Berdalil dengan kias yang rusak karena tidak tahu sebab illat tentang suatu perkara. Mereka menolak kias yang sahih juga karena tidak paham sebuah permasalahan, sebuah illat yang terjadi pada sesuatu. Sebagaimana telah dicontohkan beberapa ayat kisah bagaimana imamnya orang-orang jahiliyah yang mereka melakukan kias fasid, yaitu iblis laknatullah. Iblis mengkiaskan bahwa api dengan tanah itu lebih bagus api, sehingga perintah Allah Azza wa Jalla ditolak. Ya, dan anggapan iblis kalau api lebih bagus dari tanah, itulah yang disebut dengan kiasul fasid. Maka di sini kiasul fasid dan menolak kias yang sahih ternyata barakallahu fikum merupakan salah satu di antara sifat-sifat yang diikuti oleh orang-orang musyrikun. Ya. Orang jahiliyah, orang-orang musyrikun dulu. Di sini muallif mencontohkan di antara contohnya ialah di dalam Al-Quran, Allah menceritakan para nabi dan rasul terdahulu. Surat Ibrahim ayat 11. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengisahkan tentang para rasul. Qalat rusuluhum fillahi afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Yada'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yu'akhirakum ila ajali musamma. Qalu in antum illa basharum misluna. Berkatalah para rasul-rasul terdahulu, Nabi SAW dihibur oleh Allah Ta'ala kalau beliau berdakwah mengajak kepada bertauhid kepada Allah, kau ditolak karena orang jahiliyah melakukan kias. sampai orang jahiliyah musyrikun itu menggelari beliau dengan Abul Kabasyah, bapaknya orang yang bapaknya penggembala kambing, karena beliau waktu kecilnya menggembala kambing, Abul Habasyah. Ini artinya mereka menganggap Muhammad SAW ini bukan orang yang punya kelebihan. Masa kecilnya juga tahu kok. Kok sekarang dia berdakwah mengajak pembesar-pembesar Quraisy untuk mengikuti ucapannya. Orang kalau diikuti ucapannya berarti orang besar, Mbok. Iya. Makanya Allah Ta'ala menghibur nabinya, mengisahkan bagaimana para rasul-rasul terdahulu. Para rasul itu berkata kepada kaumnya tentang tauhid. Afillahi syakun, apakah tentang Allah itu kalian ragu? Fatiris samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan, yang melihara, yang mengatur itu Allah. Apa kalian ragu? Yada'ukum liyaghfira lakum. Rasul itu mengajak kalian untuk supaya Allah supaya memohon Allah Ta'ala beri ampun atas kalian. Min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajali musamma, dan mengakhirkan pada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Qalu, para rasul menjawab. Para kaumnya rasul itu menjawab. In antum illa basyarum misluna. Tidak lain kalian wahai rasul itu manusia seperti kami. Nah, di sini. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian hanya ingin menghalang-halangi apa yang kami lakukan dari ibadah-ibadah kepada selain Allah, sebagaimana beribadahnya nenek moyang kami. Makanya mereka menantang para rasul. Fa'tuna. Fa'tuna bisultani mubin. Coba, kalau anda ngaku rasul, coba datangkan buktinya. Kalau anda bukan manusia biasa, punya kelebihan dan keistimewaan, coba datangkan kelebihannya. Ya. Fa'tuna bisultani mubin. Begitu. Diterangkan oleh Ibnu Katsir. In antum illa basharun misluna, ay kaifa nattabi'kum bimujarradi qaulikum. Gimana kami disuruh mengikuti kalian hanya semata-mata mendengar ucapan kalian? Ya tak pikir-pikir dulu siapa anda, siapa saya. Ya, bagaimana kami langsung mengikuti anda? Ya, semata-mata mendengar ucapan anda. Itu ucapan kaum. Walamma nara minkum mu'jizah, apalagi kami belum melihat mu'jizat. Makanya mereka menantang kepada rasul. Fatuna disultani mubin. Ay, kharikin naqtarihuhu alaikum. Yakni, rasul supaya mendatangkan mu'jizat. Ya, suatu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Makanya rasul itu menjawab, innahnu illa basyarun mislukum. Tidak lain kami para rasul ya manusia seperti kalian. Ya. Walakinallaha yamunu 'ala may yasha'u min 'ibadihi. Tapi Allah menganugerahkan atas hamba-hambanya, ya na'am, anugerah. Anugerah yang dimaksud di sini ar-risalah wan nubuwah. Kata Ibnu Katsir, tapi Allah menganugerahkan kerasulan dan kenabian kepada orang yang dikehendaki. Ya. Demikianlah para nabi dan rasul dahulu. Sehingga Allah Ta'ala menceritakan kepada nabinya untuk selalu bersabar. Maka pada ayat berikutnya, wa malana allana tawakkal 'alallah wa qad hadana subulana. Bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah? Sungguh Allah telah beri hidayah, petunjuk jalan-jalan yang benar ini. Ya, walanasbiranna ala ma adaitumuna. kami pasti akan bersabar dengan gangguan-gangguan yang kalian berikan kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang yang bertawakal. Surat Ibrahim ayat ke berapa tadi? 10, 11 sampai 12. Iya, iya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya qiyasul fasid itu sudah dipakai oleh kaum-kaum terdahulu. Seperti kaumnya Nabi Nuh, ya. Seperti kaumnya Nabi Nuh, ya. Ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 24. Kaumnya Nabi Nuh ketika diajak oleh Nuh alaihissalam ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah kisahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 24, faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumih. Ketika Nuh berkata, ya kaum ibudullah malakum min ilahin wairuh. Hei kaumku, ibadailah Allah. Tidak ada ilah-ilah selain Allah. Tuhan-Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Tuhan batu, Tuhan gunung, semuanya bukan ilah. Afala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Faqala al-mala'u, para pembesar kaumnya berkata, mereka kufur dari kalangan kaum Nabi Nuh, ma hadza illa basyarum mislukum. Nuh ini kan manusia seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia hanya ingin lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kalian. Kepengin jadi orang yang besar saja. Dia manusia seperti kita, kata kaumnya. Walau syaa Allah la anzala malaikata. Lau syaa Allah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, la anzala malaikah. Yang Allah akan turunkan itu bukan kayak Nuh, tapi para malaikat-malaikatnya Allah. Ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar dakwah model seperti ini dari nenek moyang kami. Nah, kaget kaumnya, ya. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Tidak lain Nuh ini orang yang terkena penyakit jinnah, majnun. Apa itu majnun? Kegilaan. Tidak, kegilaan, tidak warasnya. Fata rabbasu bihi hatahin. Kalian tunggu sampai waktu tertentu. Ayuhannas, demikianlah nasib yang menimpa para rasul, diuji. Bersabar mereka dengan gangguan, dituduh orang tidak waras, ya, hilang akal sehatnya. Tapi demikianlah mereka melakukan tuduhan seperti tadi karena melakukan qiyasul fasid. Ya, padahal Nuh bukan sembarang manusia, ya. Iya. Dia termasuk ulul azmi, berdakwah semenjak beliau melakukan dakwah sampai beliau wafat kurang lebih 950 tahun. Umurnya panjang, waktu dakwahnya juga cukup panjang, dan bersabar dan berhasil mendapatkan gelar di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur, ya, sebagai ulul azmi. Ya. Tapi orang yang memusuhi menganggap sebagai manusia biasa. Ya, ini orang cerdas apa orang bodoh, tidak bisa membedakan orang, ya. Bukan sembarang orang dia, manusia yang luar biasa dipilih oleh Allah. Contoh kedua, kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud juga mendapatkan ujian yang sama. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-33. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang nabinya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu Allah bangkitkan, tumbuhkan setelah kaumnya Nabi Nuh, kaum yang lain. Ahli tafsir mengatakan bahwa kaum yang lain, kila yang dimaksud adalah kaum Ad. Dan nabinya Nabi Hud alaihi salam. Maka ketika Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, "Ubudullah malakum min ilahin ghairuh," sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. "Afala tattaqun," kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Lihat jawaban kaumnya. Setelah kaumnya Nabi Nuh yang bangkang tadi ditenggelamkan, yang selamat yang bisa naik kapal saja. Setelah itu Allah tumbuhkan generasi berikutnya. Ternyata setelah itu muncul kembali penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Jadi setan itu enggak mandek, terus bergerak menggoda orang supaya berbuat syirik kepada Allah. Walaupun keturunan tadi adalah keturunan yang awalnya menerima dakwah tauhid, selang beberapa waktu iblis masih bersemangat menggoda. Akhirnya kaumnya, kaum Nabi Hud, sebagian mereka kembali beribadah kepada selain Allah. Allah tumbuhkan di tengah mereka dakwah tauhid yang diemban oleh Nabi Hud alaihissalam. Apa kata Hud? "Malakum min ilahin ghairuh," tidak ada sembahan yang berhak disembah, hanya Allah. Apa jawaban tokoh-tokohnya? "Waqala al-mala'u min qaumih," berkata pembesar-pembesar masyarakatnya dari kaumnya Nabi Hud, "alladzina kafaru," yang mereka ingkar, "wa kadzabu," dan mendustakan, "biliqa'il akhirah," mereka ingkar, mendustakan dakwahnya Nabi Hud dan mendustakan pula pertemuan dengan Allah di hari akhir. "Wa atrafnahum bil hayati dunya," kami berikan kemewahan-kemewahan hidup di dunia. Insyaallah. Diberi oleh Allah kemewahan dunia. Gemerlapnya apa? Dunia. Iya, itu yang kadang bikin orang lalai ya. Iya. "Wa atrafnahum bil hayati dunya," kami beri kemewahan kehidupan mereka di dunia. Lihat orang yang mewah hidupnya. Dan mereka mendustakan hari akhir. Mendustakan ucapan Rasulnya. "Ma hadza illa basarum mislukum." Kiasnya lihat. Tidak lain Hud ini adalah manusia seperti kalian juga. Ini yang woro-woro itu kepen besarnya. Bawahannya ikut-ikutannya. Iya. Yang gak sadar. Yang besar aja kalau ngomong kayak gitu, ya kita ikut sajalah. "Ma hadza illa basarun mislukum." Lihat kiasnya. "Ya'kulu mimma ta'kulun." Hud ini makan seperti yang kita makan. Ya. "Wa yashrabu mimma tashrabun." Hud ini minum dengan air yang kita minum juga. Makannya sama. Yang kita makan. Minumnya juga apa? Sama. Kok ngaku-ngaku punya kelebihan? Kalau orang zaman sekarang bilang, kecuali kalau sudah makan batu ya. Mungkin dia punya kelebihan. Tidak. Walaupun dia makanannya sama, minumannya sama, dia diberi oleh Allah anugerah, kerasulan, dan kenabian. Ya, ini yang didapat oleh ya, kaumnya. "Walain ata'tum basaran mislukum, innakum idzal lakhasirun." Para pembesarnya memberi arahan, tapi arahan yang tidak benar. Kalau kalian mentaati ucapannya Hud, ya, kepada orang seperti Hud ini, padahal dia orang yang sama seperti kalian, kalau begitu innakum idzal lakhasirun. Kalau begitu kalian akan jadi orang yang rugi. Rugi kalian ngikuti orang kok yang sama. Itulah kisah Nabi Hud. Yang mereka ternyata mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis. Menganggap bahwasanya mereka itu melakukan kias, tapi kias yang fasik, tidak ngerti ilat. Sebab kenapa Allah memerintahkan kaumnya mentaati ucapan Nabi Hud. Karena sebabnya ialah dia Rasul, dia Nabi, pilihan Allah. Sedangkan kewajiban pengikut Nabi dan Rasul ialah mendengar dan taat, mengikuti petunjuknya. Demikian pula kita sebagai orang Islam, ya. Kalau kita sudah diberi oleh Allah nikmat adanya datangnya Rasul, datangnya Nabi, maka kita wajib mentaati ucapannya, petunjuknya, bimbingannya dalam kehidupan ini, termasuk Al-Quran sebagai petunjuk, kita ikuti. Jangan kemudian menggunakan logika, tapi logika yang keliru. Quran itu yang ditulis di kertas kan cuma kertas. Betul, Quran yang di kertas itu tulisan. Di kertas. Tapi yang ditulis bukan sembarang tulisan. Ya. Kalau yang ditulis surat kabar, ya, itu bisa di, apa namanya, bisa diperlakukan sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau kertas-kertas tadi bertuliskan kalamullah, ya, apa sama nilainya? Beda, beda. Yang ditulis kalamullah. Kalau wartawan menulis berita, jadilah surat kabar. Surat kabar bisa di, kalau sudah enggak, sudah lewat waktunya, bisa ditumpuk-tumpuk di apa kan? Di kilokaken ya. Daur ulang. Daur ulang. Tapi kertas yang ditulis di dalamnya ayat-ayat Allah Ta'ala itu tentunya berbeda nilainya. Iya. Maka hati-hati, jangan disamakan. Sebab itu kalamullah yang ditulis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari dua contoh kaum-kaum terdahulu, kita akan melanjutkan contoh kaum jahiliyah musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu enggak nih, Menyat? Masih, Ustaz. Masih ada 5 menit ke depan. 5 menit lagi insyaallah. Baik, kita masuk contoh yang ketiga. Kias yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Musyrikin jahiliyah. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Fusilat. Ayat yang ke-22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang ke-22. Wa ma kuntum tastatiruna ayashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsira mimma ta'malun. Nah. Wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Allah Ta'ala menceritakan di dalam surat Fusilat kisah bagaimana dialog yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dua orang ini berdialog dan dialog mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikisahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya ada sebagian orang waktu itu ja'a salah satu nafar, kata Abdullah bin Mas'ud, 3 orang. Kemudian katiru sahmin butunihim, yang 3 orang ini diantaranya adalah orang yang katiru sahm, banyak lemaknya, yakni gemuk, butunihim. Aturiduna qalu, maka qalilu fiqhi qulubuhum, sedikit kepahaman hati mereka. Fatakallamu ikalamin lam asma'hu, maka mulailah berbicara dengan kalimat yang aku tidak mendengarnya. Faqala ahaduhum, salah seorang berkata, aturiduna anallaha yasmu kalamuna hadha, apakah kalian menginginkan bahwa Allah mendengar ucapan kita hari ini? Waktu itu mereka berada di bawah tirai Ka'bah. Di Ka'bah Baitullah. Qala al-akhar, inna idza rafa'na aswatana sami'ahu. Kalau kita bicara dan diangkat suaranya, Allah baru mendengar ucapan kita. Fa idza lam narfa'hu lam yasma'hu. Tapi kalau kita bisik-bisik, Allah itu tidak mendengar ucapan kita. Faqala al-akhar, yang lain berkata, in sami'a minna syai'an sami'ahu kullu. Kalau Allah mendengar dari kita, ya Allah mendengar semua ucapan kita. Fataqarat dalika lin nabi. Maka dilaporkan dialog tiga orang ini kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat apa tadi? Fusilat. Fusilat ayat yang ke 22 sampai 23. Jadi orang jahiliyah menyangka tiga orang tadi Allah Ta'ala tidak mendengar ucapan mereka kecuali mereka itu barakallahu fikum kalau mengangkat apanya? Suaranya. Bisik-bisik pelan Allah tak dengar. Mereka mengkiaskan Allah dengan siapa? Manusia. Manusia. Kalau manusia benar ya. Iya. Penyiar lah di ruang studio ini. Dan di luar sana lagi ngomong-ngomong, bisik-bisik, ya, membicarakan penyiar. Kira-kira dengar tak? Enggak dengar. Enggak dengar. Itu bedanya kita dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah itu maha mendengar, yang keras, yang pelan. Ya, semuanya itu Allah mendengar, tidak seperti dugaan orang jahiliyah ini. Mereka melakukan kiasul fasid, menyamakan pendengaran Allah Ta'ala dan pendengaran siapa? Manusia. Mahal manusia. Barakallahu fikum. Dan nanti insya Allah kita lanjutkan beberapa contoh-contoh kiasnya orang jahiliyah. Ini baru satu contoh. Dengan banyak contoh nanti insya Allah kita akan semakin memahami kias-kias yang rusak yang digunakan orang jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya. Kami kembalikan kepada penyiar tafadhol.